Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayataini, makna secara global dua ayat tersebut. Ya'murullahu subhanahu nabiyahu an yaqula lil-mushrikina ala wajhi at-tahaddi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk berkata kepada orang-orang musyrik dalam bentuk tantangan. Udlubu min alihatikum allati za'amtum annaha tanfa'ukum wa takshifu ad-durra 'ankum. Mintalah dari sesembahan-sesembahan kalian yang kalian menyangka bahwa sesembahan-sesembahan tersebut bisa memberikan manfaat kepada kalian dan menyingkap kemadaratan dari diri kalian. Fa innahum la yaqdiruna ala dzalika. Maka pasti sesembahan-sesembahan tersebut tidak akan mampu melakukannya. Li'annahum la yamlikuna minal kauni wazna asghar namlatin milkan mustaqillan. Karena sesungguhnya mereka, sesembahan-sesembahan tersebut, tidaklah memiliki dari alam ini seberat semut yang paling kecil sekalipun dengan kepemilikan yang berdiri sendiri. Walaysa lahum fil kauni adna syarikatin ma'allahi. Dan mereka, sesembahan-sesembahan tersebut, tidaklah memiliki di alam ini saham kepemilikan yang paling kecil sekalipun bersama dengan Allah Azza wa Jal. وليس منهم أحد يعين الله في تصريف الأمور. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang membantu Allah Azza wa Jalla dalam mengatur seluruh urusan. ولا يقدرون على التقدم بين يديه في الشفاعة لكم. Dan mereka tidak mampu untuk mengajukan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam rangka memberikan syafaat kepada kalian illa idza adzina lahum bidzalika, melainkan apabila Allah Azza wa Jalla mengizinkan mereka untuk melakukannya. وَهُوَ لَا يَأْذَنُ بِالشَّفَاعَةِ لِمُشْرِكٍ. Dan Allah Azza wa Jalla tidaklah mengizinkan syafaat bagi orang musyrik. فَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا إِسْتِقْلَالًا. Maka mereka, sesembahan-sesembahan tersebut, tidak memiliki sesuatu pun dalam bentuk kepemilikan yang berdiri sendiri. Wala yusharikuna fil mulki, dan tidak pula mereka berserikat dengan Allah Azza wa Jalla dalam menguasai alam ini. Wala yu'awinuna al malika, dan mereka pun tidaklah membantu Sang Maha Penguasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wala yamlikuna syafa'ata indahu bighairi idznihi. dan mereka tidak mampu memberikan syafaat di sisi Allah dengan tanpa izinnya, izin Allah Azza wa Jal, fabatulat ibadatuhum min dunillahi, maka gugurlah peribadahan kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munasabatul ayataini lil babi, kesesuaian dua ayat tersebut dengan bab. Anna fihi man radda 'ala al musyrikin alladhina yataqarrabuna ila al awliya'i, bahwasanya di dalam dua ayat tersebut terdapat bantahan kepada orang-orang musyrik yang mendekatkan diri mereka kepada para wali. Yatlubuna minhum asy-syafa'ata, yang meminta syafaat kepada para wali tersebut. Wa yad'unahum li jalbin naf'i wa daf'i ad-durri, dan yang berdoa kepada mereka agar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Ma yustafadu minal ayataini, faedah yang bisa diambil dari dua ayat tersebut. Al-ula, yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikina alladhina yad'una ma'allahi alihatan minal malaikati wa ghairihim. Bantahan kepada orang-orang musyrik yang berdoa kepada sesembahan-sesembahan bersama dengan Allah, baik dari kalangan para malaikat maupun yang selain mereka. Yaz'umuna annahum yamlikuna lahum naf'an, mereka menyangka bahwasanya sembahan-sembahan tersebut mampu memberikan kemanfaatan kepada mereka. Aw yadfa'una anhum dharran, atau menolak kemadaratan dari mereka. Bisa dibaca dengan durran, bisa dibaca dengan dharran. Dua-duanya semakna, ad-darru dan ad-durru. Athaniyatu, yang kedua, masru'iyatu muhajatil musyrikina li'ibtali syirki wa munadharatihim fi dhalika, disyariatkannya mendebat orang-orang musyrik dalam rangka menggugurkan kesyirikan. Dan berdebat dengan mereka dalam rangka menggugurkan kesyirikan. Atsalitsatu, yang ketiga, qad'ul asbabi allati yata'allaqu biha al-musyrikuna, memutus sebab-sebab yang orang-orang musyrik bergantung padanya. Wa dhalika anna al-musyrika innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsulu lahu minan naf'i, dan yang demikian itu karena orang-orang musyrik hanya saja ia mengambil sesembahannya, yaitu mengibadai sesembahannya karena apa yang ada pada sesembahan tersebut berupa kemanfaatan. وَالنَّفْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِمَّنْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ, dan kemanfaatan tidaklah diperoleh kecuali dari pihak yang padanya terdapat salah satu perangai dari empat perangai. الْأُولَى, yang pertama, إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَالِكًا lima yuriduhu minhu abiduhu, yang pertama, dia memiliki apa yang diinginkan darinya oleh penyembahnya. Athaniyatu, yang kedua, وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا لِلْمَالِكِ. Bisa jadi dia merupakan sekutu bagi yang maha memiliki, maha menguasai, yaitu Allah Azza wa Jalla. Al-thalithatu, yang ketiga, وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا أَوْ مُعِينًا لَهُ. Bisa jadi dia adalah pihak yang membantu atau menolong yang maha memiliki tersebut, yaitu Allah Azza wa Jal. Rabi'atu, yang keempat, wa imma an yakuna syafi'an indahu. Bisa jadi dia memberikan syafaat di sisi yang maha menguasai. Waqad nafa subhanahu wa ta'ala hadhihi al-asbab al-arba'ata fi alihati al-musyrikin. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah meniadakan sebab-sebab yang empat ini pada sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik. Fabatulat ibadatuhum, maka gugurlah peribadahan kepada mereka. Fabatulat ibadatuha, alafu minkum, yang benar dengan wazan fa'ala, batala, batala yabtulu, batala yabtulu, batalat ibadatuha. Arabiatu, yang keempat, isbatus syafa'ati allati takunu biiznillahi, penetapan syafa'at yang terwujud dengan izin Allah Azza wa Jalla. Al-khamisatu, yang kelima, annal musyrikina la tanfa'uhumus syafa'atu, bahwasanya orang-orang musyrik syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Lianna Allah Ta'ala la ya'zanu fiha li musyrikin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan syafaat bagi orang musyrik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, قال أبو العباس, أبو العباس يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مغتاكا, نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. الله سبحانه وتعالى من يداكا dari segala sesuatu yang selain dirinya seluruh perkara yang orang-orang musyrik bergantung padanya. Fanafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu. Maka Allah Azza wa Jalla meniadakan kekuasaan atau bagian dari kekuasaan tersebut pada yang selainnya, yaitu kekuasaan yang berdiri sendiri. Au yakuna aunan lillahi, atau yang selain Allah tersebut membantu Allah Azza wa Jal. Walam yabqa illa syafa'atu, dan tidak tersisa melainkan syafa'at. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu ar-rabbu. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya syafaat tidak bermanfaat kecuali bagi yang Allah Azza wa Jalla izinkan kepadanya. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى, dan tidaklah mereka memberikan syafaat melainkan bagi siapapun yang Allah Azza wa Jalla ridhai. وَاللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَفَّقَ اللَّهُ الْجَمِيعِ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَى وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أستغفرك وأتوب إليك. وتفضلوا, بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.